Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله صدرك ودن صدرك ويمسم ليك رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita menyadari bahwasanya seluruh apa yang kita dapatkan dari nikmat seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, maka seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia berupa harta, kesehatan, keluarga, dan berbagai nikmat dunia yang telah kita dapatkan. Demikian pula nikmat agama, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dari seluruh nikmat Allah bukan berasal dari diri kita, namun semata-mata murni pemberian dari Allah, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dicintainya, terkhusus dalam nikmat din, dalam nikmat agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat untuk berada di atas Islam, untuk berjalan di atas agama ini. Maka ketahuilah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Fa insyaallah taala pada daurah kita di hari ini mengambil tema cinta dan benci karena Allah. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua petunjuk untuk mengenal Islam, petunjuk untuk beriman kepadanya, petunjuk untuk berjalan dan berpegang teguh di atas agama ini, dan berpegang teguh di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya seorang hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bersaudara, menjadikan kita bersaudara di atas agama ini, di atas Islam, di atas iman. Maka ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayatnya dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan besarnya dan mahalnya nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat persaudaraan di atas Islam, di atas iman, nam di atas kecintaan kepada Allah, di atas kecintaan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengingatkan kepada kita, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Dan ingatlah kata Allah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan tentang suku Aus dan Khazraj yang mereka bermusuh-musuhan, yang mereka saling berselisih sekian tahun lamanya, lebih dari 100 tahun mereka bermusuh-musuhan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Allah menyatukan hati-hati mereka di atas Islam. Allah menyatukan hati-hati mereka di atas keimanan kepada Allah. Lalu Allah kemudian mengingatkan kepada mereka, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, yang dahulu kalian bermusuh-musuhan. Lalu kemudian fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kalian. Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi hamba yang bersaudara. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang dibangun di atas Islam, persaudaraan yang dibangun di atas iman, persaudaraan yang dibangun di atas kecintaan karena Allah, persaudaraan yang dibangun di atas murni kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Oleh karena itulah para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, atau nah para ulama yang lainnya yang menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Nah, dari surat Al-Imran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka dan mereka pun menjadi bersaudara. Dalam ayat yang lainnya, innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dari ayat yang mulia ini, pada ayat yang kita sebutkan yang kedua ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan nah bahwasanya keimanan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini, persaudaraan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah persaudaraan fid din wal hurmah la fin nasab. Persaudaraan yang dimaksud yaitu persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah, persaudaraan yang dibangun di atas kemuliaan dan kehormatan di dalam agama yang mulia ini. La fin nasab, bukan persaudaraan yang dibangun karena keturunan, bukanlah persaudaraan yang dibangun karena keturunan. Oleh karena itulah Walihada qila, oleh karena itulah dikatakan ukhuwatud din athbata min ukhuwati an-nasab. Ukhuwatud din, persaudaraan yang dibangun di atas agama ini, athbatu min ukhuwatin nasab, lebih kokoh dibandingkan dengan persaudaraan karena nasab. Persaudaraan yang dibangun di atas agama ini itu lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan karena nasab. Fa inna ukhuwatan nasab, karena persaudaraan yang dibangun di atas nasab, karena keturunan, tanqati'u bi mukhalafatid din, akan memutus, akan terputus dengan mukhalafatud din, adanya perselisihan dalam agama, adanya perbedaan dalam agama. Demikianlah yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Persaudaraan dalam hal nasab akan bisa terputus dengan adanya perselisihan agama. Wa ukhuwatud din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Adapun persaudaraan karena agama tidak akan terputus dengan perbedaan nasab, dengan adanya perbedaan dalam hal keturunan. Inilah yang membedakan antara persaudaraan di atas agama Allah, di atas agama yang mulia ini, dengan persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama yang telah kita sebutkan tadi mengingatkan kepada mereka, kepada terkhusus kepada para sahabat Nabi SAW dan kepada umat Muhammad SAW, agar mereka menyadari akan mahalnya dan tingginya nilai persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah. Mereka dipersatukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati mereka di atas agama ini, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu melakukannya. Kalau seandainya ada seseorang yang ingin menyatukan hati-hati manusia ini di atas agama yang mulia ini, di atas agama yang lurus ini, di atas prinsip yang mulia ini, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kalau bukan kehendak Allah. Nah, sebagaimana Allah telah mengingatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam wa'allafa baina qulubihim, wa'allafa baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wa'allafa baina qulubihim, dan Allah yang telah menyatukan di antara mereka, Allah yang melembutkan hati-hati mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalau seandainya engkau ingin menyatukan hati-hati mereka, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalau seandainya engkau menginfakkan apa yang ada di bumi ini, dari perbendaharaan bumi ini, seluruhnya untuk menyatukan hati-hati mereka. Jadi ada seseorang mengumpulkan seluruh harta dunia dalam rangka untuk menyatukan hati-hati manusia. Maka kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, maka niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati-hati mereka. Allah yang akan melembutkan hati mereka. Allah yang akan menyatukan hati-hati mereka. Oleh karena itulah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, ada ahlul khair, ahlul iman, ahlul taqwa. Ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula di antara mereka ahlul kufri wa ahlul syirki wa ahlul dalalati wal ma'asi. Dan ada di antara mereka dari orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan. Ada orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Demikianlah dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang selalu berjalan di atas tauhid. Ada orang-orang yang selalu berusaha berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang selalu berusaha berjalan di atas kebaikan, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula yang sebaliknya. Ada orang-orang yang selalu kufur kepada Allah, yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ada di sana orang-orang yang melakukan perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah. Demikianlah. Oleh karena itulah, di dalam bergaul bersama manusia, maka seseorang dihasum, dimotivasi untuk bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bersama dengan orang-orang yang bagus akidahnya, yang bagus lurus manhajnya, lurus metode dakwahnya, bagus perangainya, akhlaknya, adabnya. Islam menghasung agar kita mencari orang-orang yang demikian keadaannya dan menjauhi orang-orang yang syar, yang jelek, jelek akidahnya, jelek agamanya, jelek akhlaknya. Kita harus menjauhinya. Namun ternyata Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih terkait tentang keadaan dua jenis manusia ini, bahwasanya orang-orang yang baik akan cenderung dan condong kepada yang baik. Orang-orang yang buruk akan condong dan cenderung kepada orang yang buruk. Demikianlah sunnatullah. Demikianlah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan juga datang dari yang lainnya. Rasulullah sallam bersabda, "Al-arwahu junudu mujannadah." Ruh-ruh itu akan berbaris dengan yang semisalnya. Ruh-ruh itu akan bersatu dengan dan berbaris satu barisan dengan yang semisalnya. Demikianlah ruh-ruh tersebut diperumpamakan oleh Rasulullah SAW bagaikan barisan tentara yang bersatu. Oleh karena itu di antara makna junud mujannadah, kata para ulama, jumu' al-mujamma'ah wa anwa' mukhtalifah. Ini jumlah yang banyak namun jenis yang berbeda-beda. Demikianlah al-arwah yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana ruh-ruh tersebut yang akan berbaris, akan satu baris dengan yang setipe, dengan yang semisal dengannya. Lalu kemudian kata Rasulullah, ma ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh tersebut, jika saling kenal mengenal ruh, maka i'talafah, maka akan menyatu. Ruh yang saling kenal mengenal, maka akan menyatu ruh tersebut. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Adapun ruh yang tidak saling kenal mengenal, maka dia akan pergi, dia akan berselisih dan tidak akan menyatu. Walaupun kelihatannya jasad itu berbeda dengan ruh. Ya. Jasad berbeda dengan ruh. Ruh seseorang walaupun kelihatan baik, kelihatannya orang baik, namun ternyata ruhnya tidak baik. Ruhnya mudah condong kepada sesuatu yang buruk. Ruhnya tidak dianugerahkan oleh Allah, tidak dikaruniakan oleh Allah ruh yang baik. Walaupun secara zahir penampilannya baik, walaupun secara zahir dia orang yang baik, kelihatannya baik, namun tidak demikian ruh yang Allah berikan kepadanya. Ternyata dia lebih condong kepada ruh yang buruk, dia lebih cenderung kepada ruh yang buruk. Maka demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwasanya orang-orang yang baik akan cenderung bersama dengan orang-orang yang baik pula. Adapun orang-orang yang buruk akan cenderung dan condong kepada orang-orang yang buruk pula. Perhatikan, kita akan jabarkan ya terkait dengan apa yang dimaksud. Nah, orang-orang yang baik, nah, orang-orang yang buruk. Lalu kemudian bagaimana sikap kita di dalam memberikan kecintaan kepada mereka? Ataukah kita memberikan kebencian kepada mereka? Demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah hendaknya kita memahami bersama bahwasanya di dalam Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita suatu prinsip yang agung, suatu prinsip yang mulia, yang hendaknya kita berusaha untuk berjalan di atas prinsip ini. Prinsip di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi kepada yang lainnya. Prinsip enam, di dalam berukhuwah, dalam persaudaraan yang kita jalin bersama saudara kita. Prinsip dan berinteraksi dengan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita? Nah, sikap kita dan bagaimana prinsip dalam Islam yang harus ada pada diri kita, yaitu prinsip yang telah kita sebutkan tadi, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Prinsip untuk mencintai seseorang karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai seseorang karena Allah dan kita membencinya juga karena Allah. Inilah prinsip di dalam agama yang mulia ini. Dan ini adalah merupakan prinsip yang agung, prinsip yang mulia, yang mana prinsip ini merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Demikian pula prinsip ini adalah merupakan tanda kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, sebagaimana datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan Imam At-Tabarani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ura al-iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kokoh, yaitu al-muwalatu fillah, memberikan loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan sikap loyal karena Allah, wal muadat wal muadat fillah, dan memberikan sikap permusuhan juga karena Allah, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, dan memberikan kecintaan karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anha radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa man abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai karena Allah, dia mencintai, memberikan suatu kecintaan, memberikan kecintaan karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah, dan dia membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dan dia tidak memberi juga karena Allah. Faqad istakmala al-iman, maka sesungguhnya telah sempurna keimanannya kepada Allah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-hubbu wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan suatu amalan saleh yang dicintai oleh Allah. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, cinta dan benci karena Allah adalah suatu amalan saleh yang sangat disukai dan dicintai Allah. Naam, ini suatu amalan yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas ungkapan semata. Kita cinta karena Allah, benar-benar karena Allah. Kita benci juga karena Allah, benar-benar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kita mencintai seseorang bukan karena dunia yang ada padanya. Kita mencintai seseorang bukan karena adanya sifat fanatik, apakah fanatik kesukuan atau yang lainnya. Tidak demikian. Semata-mata kita mencintainya karena Allah. Karena dia adalah orang yang baik. Karena kesolehannya. Karena ketakwaannya. Karena baiknya agamanya, baiknya akhlaknya, lurusnya akidahnya, lurusnya manhajnya, berjalannya dia di atas agama ini. Maka kita mencintainya karena Allah. Kita pun mencintainya, memberikan kecintaan kepadanya karena Allah. Maka seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah. Dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah. Tidak hanya sempurna keimanan dia. Nah, bukan hanya sebatas tali ikatan yang paling kuat adalah dengan memberikan kecintaan karena Allah, keimanan dia menjadi sempurna. Namun Allah memberikan tambahan, yaitu dengan kelezatan iman yang ada pada kalbunya, merasa tenang hatinya, merasa sejuk kalbunya, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah, dan dia memberikan kecintaan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, perhatikan baik dalam akidahnya, bukan hanya sekedar baik tutur katanya. Baik dalam akidahnya, lurus, benar keyakinannya, lurus jalannya yang ditempuh. Demikian pula baik pula perangnya dan akhlaknya. Maka dia mencintainya karena Allah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih 6 yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila ketiga hal ini ada pada seseorang, ya, ada tiga hal yang apabila ada, nah, ketiga hal ini pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kita sebutkan ayyakuna, nah, Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, atau ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Nah, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah. Dia mencintai saudaranya dan tidaklah dia mencintai saudaranya tersebut illa, kecuali lillah, karena Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang menjadikan seorang merasakan lezatnya keimanan, nam, yaitu ayyakraha, nam, ayya'uda ilal kufri kama yakrahu ayyukthafa ilal nar, atau kama kala s.a.w. yani dia membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran, dia membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga hal yang jika tiga hal ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah, merasakan nikmatnya dan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang telah kita sebutkan tadi adalah ay yuhibbal mar'a atau ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dia mencintai saudaranya, la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Nah, oleh karena itu ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keimanan yang kuat tidak semata-mata diperoleh bagi orang-orang yang mencintai sesuatu karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, namun dia pun bisa merasakan bagaimana lezatnya keimanan kepada Allah. Oleh karena itulah kita mengetahui bersama bahwasanya cinta karena Allah adalah merupakan amalan saleh. Cinta dan juga benci karena Allah adalah merupakan amalan saleh. Nah, dan di antara keutamaan yang akan bisa diraih oleh orang-orang yang memberikan kecintaannya kepada yang lainnya dan karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Di antara keutamaan yang bisa didapatkan, yang bisa diperoleh bagi orang-orang yang memberikan kecintaan kepada saudaranya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa sih yang tidak mau dicintai Allah? Kalau Allah sudah mencintai Anda, maka Allah yang akan menolong Anda, Allah yang akan memudahkan urusan Anda, Allah yang akan melapangkan rezeki Anda, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Anda dari berbagai kesesatan, penyimpangan, dari segala hal yang tidak Anda sukai ketika Anda telah mendapatkan kecintaan dari Allah. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara keutamaan yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Apakah ada dalilnya? Disebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwasanya ada seorang saudara menziarahi saudaranya. Dalam hadis tersebut, zara rajulun akhan lahu fi qaryatin. Ada seseorang berziarah kepada saudaranya. Fi qaryatin, di sebuah perkampungan, di sebuah pedesaan atau sebuah negeri, ya, suatu negeri. Nah, dia berziarah mengunjungi saudaranya di kampung tersebut, di daerah tersebut. Lalu kemudian farsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 6 malaikat untuk mengikuti langkah kaki orang tersebut, mengikuti jalan orang tersebut, kemana arahnya, mau kemana orang tersebut, dan kemana dia hendak pergi, dan apa tujuannya, apa maksud dan keinginannya berziarah kepada saudaranya. 6 Lalu kemudian malaikat ini bertanya kepada orang itu, faqala aina turid, kemana engkau hendak pergi, kemana hendak engkau inginkan dari ziarahmu, kunjunganmu. Apa orang kata orang ini, akhan li fi hadhihi alqaryah, saya ingin berziarah kepada saudaraku di negeri ini, dia sebut negerinya, ya, di kampung ini, di kota ini, ya, apakah kota atau suatu pedesaan. Nah, ziarah dia di tempat yang lain, bukan di negerinya, bukan di kampungnya, namun di kampung yang lain. Dia ingin menziarahi saudaranya, dia ingin mengunjungi saudaranya. Maka kata malaikat ini, mau kemana? Hendak kemana engkau? Saya mau berkunjung ke saudara saya di sana, di kampung sana ada teman saya, ya, ada saudara saya. Nah, lalu kata malaikat ini yang Allah utus untuk bertanya kepada orang tersebut, halahu, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan halaka alai atau halahu alai, bermakna wahid. Naam. Taib, halaka alaihim min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau akan mendapatkan suatu nikmat? Naam, engkau memperoleh nikmat dari ziarahmu tersebut kepadanya? Apakah ada suatu nikmat? Apakah nikmat dalam bentuk harta, kamu akan mendapatkan harta di sana, ataukah hendak berniaga, berdagang, ataukah hendak dalam urusan yang lain, dalam urusan dunia? Apakah ada nikmat yang engkau akan peroleh dengan kunjunganmu kepada saudaramu? Apa yang dia katakan? La, tidak ada. Tidak ada yang saya dapatkan dari urusan-urusan dunia. Tidak ada keuntungan apa-apa dari urusan dunia yang akan saya dapatkan dari kunjunganku tersebut. Nah, ghayra anni ahbabtuhu fillah, melainkan aku mencintainya karena Allah. Ya, saya cuma ziarah karena saya senang, saya cinta dia karena Allah. Masya Allah, dia datang bukan karena urusan dunia. Dia mengunjungi saudaranya bukan karena urusan dunia, namun dia datang berziarah kepada saudaranya, nah, karena Allah. Nah, ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW untuk saling berziarah kepada saudaranya, yang dengannya akan menambah semangatnya mungkin dalam ibadahnya ketika berkunjung berziarah kepada saudaranya, terlebih di masa-masa jenuhnya, di masa-masa jenuh dalam ibadahnya, di masa-masa jenuh dalam thalabul ilminya, butuh dia untuk berziarah kepada saudaranya. Sudah malas ta'lim, sudah malas ini, sudah malas dalam melakukan berbagai ibadah, maka diantara yang dianjurkan oleh para ulama, 6 untuk ziarah, berkunjung kepada saudaramu yang saleh, berkunjung kepada mereka untuk bisa menambah keimananmu kepada Allah, dan berkunjung kepada orang-orang yang semangat dalam ibadahnya. 6 Maka ketika orang ini mengatakan bahwasanya tidak ada tujuan saya kecuali saya mencintai dia karena Allah, maka malaikat ini berkata kepada orang tersebut, faqala fa inni rasulullah, dalam sebutkan fa inni rasulullah ilaika annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Masyaallah. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, ini malaikat Allah. Saya ini adalah utusan Allah kepada engkau. Lalu kemudian dia mengatakan annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Dan saya menyampaikan suatu khabar, suatu berita bahwasanya Allah telah mencintaimu. Bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu. Nah, ini keutamaan yang Allah akan berikan bagi siapa saja yang mencintai saudaranya karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa dalam kecintaannya kepada saudaranya. Tidak ada keinginan yang lain kecuali semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepadanya. Kecintaan yang sangat kita butuhkan. Ketika seorang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ketika seorang ingin Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka hendaknya engkau berharap kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah nabimu. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Ini keutamaan, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagi siapa saja yang memberikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan seorang penyair tentang seseorang yang mencintai Allah, namun ternyata Allah tidak mencintainya. Terkadang demikian. Namun yang kita butuhkan adalah kecintaan dari Allah. Bukan hanya semata-mata kita cinta kepada Allah, tapi yang kita inginkan, kita cinta Allah dan Allah cinta kepada kita. Oleh karena itu ada ungkapan seorang penyair, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba." Bukanlah perkara yang terpenting, urusan yang penting adalah engkau mencintai. Artinya engkau mencintai sesuatu, mencintai seseorang, apalagi engkau mencintai Allah. Bukanlah perkara yang terpenting semata. Walakinna sya'na an tuhib an tuhabba. Akan tetapi yang paling penting adalah engkau dicintai. Dan yang paling penting adalah engkau dicintai Allah. Ada orang, saya cinta Allah, pengakuan semata. Karena Allah tahu. Kalau engkau mengatakan saya cinta kepadamu, kepada istri kita lah. Ya, ternyata engkau tidak mencintai dia. Murni karena Allah, sehingga dia membencimu. Yang kita inginkan kecintaan dari mereka. Kita dicintai oleh mereka. Bukan sebatas kita mencintai mereka. Namun kita inginkan dari segala apa yang kita lakukan, kita dicintai. Oleh karena itu inilah ungkapan seorang penyair. Bukan semata-mata kita ingin mencintai sesuatu, tapi kita ingin dicintai oleh sesuatu tersebut. Ya kan? Engkau mencintai istri Anda, tapi istri Anda tidak mencintai Anda. Kenapa Anda tidak dicintai? Ya, mungkin karena perangai, akhlak yang tidak baik. Ya, sudah 5 tahun ta'lim, tapi akhlaknya tidak berubah. Perangainya tidak ada yang berubah. Sudah lama ikut pengajian, tapi suami saya tidak punya perubahan. Ya, sikapnya masih arogan, sikapnya masih egois. Tidak pernah mengalah. Ya, ketika terjadi perselisihan. Kemana ilmunya? Ini. Sehingga aku tidak mendapatkan kecintaan dari orang yang dia cintai. Padahal yang kita inginkan adalah kecintaan dari mereka. Kita ingin dicintai oleh mereka. Bukan hanya sebatas kita memberikan kecintaan tersebut. Namun yang terpenting kita dicintai oleh mereka. Maka oleh karena itulah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya hendaknya seseorang memberikan kecintaannya kepada orang-orang saleh, terkhusus dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan as-siddiqin, as-syuhada, orang-orang yang bertakwa, ahlus sunnah. Nah, demikian. Kenapa mereka harus mencintai orang-orang saleh? Agar supaya dia berharap bisa dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang saleh tersebut. Ya. Hendaknya kita memberikan kecintaan kita kepada mereka. Dan kita berharap agar Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Inilah yang disebutkan di dalam hadis 6 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Nah, Rasulullah mengatakan, tidak menjawab, Rasulullah tidak tahu hari kiamat. Lalu orang tersebut, atau Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang tersebut dan mengatakan, "Ma a'adatta laha?" Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Apa persiapan Anda menghadapi hari kiamat? Tidak usah tanya-tanya hari kiamat kapan. Apa persiapan Anda menghadapi hari kiamat? Nah, apa persiapannya? Dia mengatakan, "Hubballahi wa rasulih." Saya tidak memiliki persiapan yang banyak, ya. Tidak memiliki sholat yang banyak, tidak memiliki puasa yang banyak, akan tetapi ini uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah kepada orang ini? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu kemudian ketika mendengar hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma farihna bi syai'in, nam farahna qaul Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta." Tidak ada sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kami, nam melainkan ucapan yang Rasulullah sebutkan. Yang sangat menggembirakan bagi kami melainkan ucapan yang Rasul sebutkan dari hadis tersebut, "Ana ma'a man ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi seorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ya, sungguh miris di masa ini, di zaman kita sekarang ini, banyak orang-orang yang lebih mengidolakan, ya, ngefans dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, idolanya artis-artis Korea, ya, idolanya artis-artis India. Nah, ini idolanya, ya, ngefans sama artis-artis orang kafir. Nah, sungguh aneh, ya. Bahkan terkadang ada tumbuh kecintaan kepada mereka, senang dengan mereka. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Ada juga yang ngefans sama yang lain. Pemain ini, pemain ini, pemain bintang-bintang olahraga ini. Nah, hati-hati, ingat sabda Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Setelah mendengar hadis ini, kalau kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar." Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Lalu kemudian Anas mengatakan, "Wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Dan saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bersama dengan mereka. Saya berharap agar bisa bersama dengan mereka, wa illam a'mal bimithli a'malihim. walaupun saya tidak bisa beramal seperti dengan amalan mereka. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti dengan amalan mereka. Nah, inilah yang disebutkan oleh Anas bin Malik yang menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, bahwasanya amalan solehnya tidak akan bisa sebanding dengan amalannya Abu Bakar dan Umar. Namun karena kecintaan dia kepada orang-orang yang soleh, kecintaannya kepada para sahabat yang mulia ini, dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan mereka, menggabungkannya dengan orang-orang yang soleh tersebut. Demikian pula kita. Kita mungkin ketika ingin dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh yang lainnya, maka sungguh jauh amalan kita dengan mereka. Sungguh jauh perbandingannya antara amalan yang kita lakukan dengan amalan mereka. Namun kita sangat berharap agar Allah menggabungkan kita bersama dengan mereka. Nah, walaupun kita tidak mampu bisa beramal seperti amalan mereka, seperti kata Anas bin Malik, wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun saya tidak bisa beramal seperti dengan amalan mereka, seperti amalannya Abu Bakar, seperti amalannya Umar, saya tidak mampu. Nah, dengan seperti amalan mereka, namun saya berharap agar Allah menggabungkan aku bersama dengan mereka. Inilah harapan kita. Maka berikanlah kecintaanmu kepada orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan engkau bersama dengan mereka. 6. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang dahulu di dunia saling cinta mencintai. Namun ketika di yaumul qiyamah, di hari kiamat, mereka menjadi bermusuh-musuhan. Apa sebabnya? Disebabkan karena mereka tidak membangun kecintaannya karena Allah. Mereka tidak membangun kecintaan karena Allah, namun karena yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai dahulu di dunia, pada hari kiamat nanti, yawma idzin, pada hari kiamat nanti, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya menjadi musuh. Menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, yang selalu berusaha untuk berpegang teguh di atasnya, mereka lah yang akan selalu bersama di dunia ini dan di yaumul qiyamah nanti. Mereka akan selalu bersama. Walaupun bumi ini telah hancur, namun persaudaraan mereka tetap menyatu. Hati mereka tetap menyatu, persaudaraan mereka hakiki. Karena mereka membangun kecintaan mereka karena Allah, bukan karena yang lainnya. Adapun orang yang saling cinta mencintai, nah, di dunia ini, namun kecintaan yang dibangun bukan karena Allah, maka di hari kiamat nanti kata Allah, yauma idzin ba'dhum li ba'd adu, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya menjadi musuh. Bahkan terkadang suami istri jadi musuh. Ya. Di hari kiamat nanti. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, ini gambarannya. Ya, dahulu engkau tidak pernah menasihati aku, tidak pernah mengingkari perbuatan jelekku, membiarkan aku dalam kesalahanku, sudah bertengkar di akhirat. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya engkau menjadi musuh di akhirat kelak nanti. Kalau ingin bertengkar di dunia, lebih mending. Namun jangan. Tapi lebih mending seorang kemudian bertengkar di dunia, namun dalam urusan kebaikan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan ini. Ini diharamkan Allah. Ini perkara mungkar. Lakukan demikian. Itulah bukti kecintaan seorang suami kepada istrinya, bukti seorang ayah kepada anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anggota keluarganya terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada istri dan anak-anaknya, dan kecintaan dia kepada istri dan anaknya karena Allah, bukan karena yang lain. Sehingga dia berani untuk tampil menasihati dan mengingatkan orang-orang yang dicintainya. Karena dia mencintai istri dan anak-anaknya, mencintai kedua orang tuanya, mencintai kerabatnya karena Allah, sehingga tidak sungkan untuk menasihati mereka, tidak sulit dan tidak berat untuk mengingatkan mereka dari kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya. Dan tidak membiarkan mereka terus menerus dalam kesalahan. Kalau ada orang mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, saya cinta kalian semua, itu ucapan omong kosong. Ketika pengamalannya istri dan anak-anaknya melanggar syariat Allah, lalu kemudian dia biarkan mereka untuk melakukan hal itu, maka ini adalah merupakan ungkapan yang hanya diungkapkan di lisan saja, tidak dibuktikan dengan aplikasi nyata di lapangan. Maka buktikan kecintaanmu kepada orang-orang yang kau cintai dengan saling mengingatkan, saling at-tanasuh, saling nasihat menasihati. Karena Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika engkau memberikan kecintaan kepada seseorang, maka berikanlah kecintaan itu sekedarnya saja, sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Dan ketika engkau membenci orang lain juga demikian, berikanlah kebencian itu juga sekedarnya saja, jangan sampai kelebihan batas, jangan sampai melampaui batas. Tidak boleh berlebihan dalam hal memberikan kecintaan, tidak boleh pula berlebihan dalam hal memberikan kebencian. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dalam ucapannya, kata Abu Hurairah, "Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka yawman ma aw haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma." Apa kata Abu Hurairah dan yang lainnya yang semisal dengan ucapan Abu Hurairah ini? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ahbib habibaka haunan ma." Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Biasa-biasa saja. Artinya jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Karena bisa jadi pada suatu hari nanti orang yang kau cintai tersebut menjadi orang yang kau benci. Karena bisa jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang kamu benci. Biasanya kalau orang yang tadinya sangat cinta kepadanya, namun ketika orang yang dicintai ini terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, mau tidak mau dia harus membencinya. Dan kebenciannya dibangun karena Allah. Dibangun karena Allah, bukan karena yang lain. Seseorang yang melampaui batas dalam kecintaannya, maka dia akan bisa saja akan mengikuti orang yang dicintainya tersebut. Iya kan? Dia akan mengikuti orang yang sangat dicintainya. Terlalu berlebihan. Wah, kenapa kau cinta kepada dia? Dia guru saya. Dia yang selama ini memberikan ilmu kepada saya. Dia yang selama ini menolong saya. Dia yang selama ini mendidik saya. Dia yang selama ini mengajarkan istri saya. Dia yang selama ini mengajarkan anak-anak saya. Dia dan dia. Kalau bukan dia, saya tidak bisa seperti ini. Ini berlebihan. Orang-orang yang berlebihan dalam memberikan kecintaannya kepada yang lain, maka akan condong dan akan mengikuti kesalahan orang yang dicintainya tersebut. Padahal yang seharusnya dibenci. Nah, makanya berikanlah kecintaanmu kepada orang yang kau cintai sekedarnya saja, jangan berlebihan. Kenapa? Karena bisa jadi suatu hari nanti menjadi orang yang kamu benci. Mau tidak mau harus dibenci. Kenapa? Engkau membencinya karena Allah. Lalu kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna hadifaka yawman ma. Bencilah orang yang kamu benci juga sekadarnya saja. Jangan terlalu berlebihan, santai aja. Ya, jangan terlalu berlebihan, sekadarnya saja. Nah, kenapa asa ayyakuna habibaka yawman ma? Karena bisa jadi suatu hari nanti menjadi orang yang kamu cintai. Orang yang terlalu benci kepada orang, ketika orang ini kemudian kembali dengan rujuk, ya, dari kesalahannya, namun karena dia sudah benci dengan kebencian yang dalam, kebencian yang berlebihan, maka dia sulit untuk menerima kembali orang yang harus dia cintai. Ya, karena pada suatu hari nanti, nah, bisa saja orang yang kamu benci itu menjadi orang yang kamu cintai. Dulu dia bersama orang-orang yang memiliki syubhat. Dulu dia bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Namun Allah berikan hidayah kepadanya. Mau tidak mau kamu harus mencintainya karena Allah. Nah, dia telah berjalan di atas kebenaran. Dia telah menerima nasihat. Dia telah demikian. Maka terima dengan lapang dada. Jangan engkau terus menanamkan kebencian pada dirimu. Kenapa engkau telah membenci dia? Karena berlebihan sehingga sulit bagimu untuk mencintainya. Bukankah demikian? Oleh karena itu, inilah bimbingan dari para salafun salih dalam hal cinta dan benci kita. Nah, semata-mata karena Allah. Dan tidak boleh kita membenci sesuatu dengan berlebihan. Tidak boleh pula kita membenci sesuatu dengan berlebihan. Sesuai dengan kadarnya. Kalau kita bikin kopi, ya kan? Berikan gula secukupnya. Bikin teh, berikan gula secukupnya. Kalau berlebihan tidak enak. Tidak ada juga tawar, tidak enak juga. Sekedarnya, secukupnya. Nah, ya kan? Nikmat rasanya. Sehingga apa? Orang yang seharusnya kita benci, maka kita akan benci dia karena Allah. Padahal tadinya dia adalah orang yang kita cintai. Namun karena dia telah berubah dengan begitu cepatnya perubahan yang ada pada dirinya. Nah, mau tidak mau kita mengharuskan bagi kita untuk membencinya karena Allah. Demikian pula orang yang kita benci, juga kita benci dia sekedarnya. Karena bisa saja dia pun berubah dengan perubahan yang baik. Nah, berjalan di atas agama yang benar ini. Nah, kembali kepada agama Allah yang lurus ini. Maka kita pun harus mencintai. Ketika engkau membencinya dengan kebencian yang dalam, maka sulit bagimu untuk mencintainya karena Allah. Bukankah demikian? Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam mengajarkan kepada kita, kepada siapakah kita memberikan kecintaan tersebut. Dan juga di dalam Islam mengajarkan kepada kita, kepada siapa kita memberikan kebencian tersebut. Nah, kepada siapa kita memberikan kebencian itu? Yang pertama tentunya, kita haruslah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan mutlak, kecintaan yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang membenci Allah, tentunya di kalangan orang kafir, maka mereka masuk dari dalam kategori orang yang kufur kepada Allah. Jadi orang-orang yang benci kepada Allah, mereka dikategorikan orang yang kufur kepada Allah. Maka ini ya, yang pertama yang harus kita berikan kecintaan kita. Cintaan kita kepada Allah. Kemudian kecintaan kita kepada Rasulnya. Kepada Nabinya. Nah, terkhusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita memberikan kecintaan kita kepada mereka. Kecintaan kita kepada para Nabi dan Rasul. Terkhusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan hendaknya kecintaan kepada Nabi kita melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita. Melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan. Nah, La yu'minu ahadukum hatta na, disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya tidaklah seorang sempurna keimanannya kepada Allah sampai hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalau Rasulullah SAW bahwasanya sampai seseorang itu nah, dia lebih mencintaiku daripada kedua orang tuanya, dia lebih mencintaiku daripada anaknya, dan dia lebih mencintaiku daripada seluruh manusia. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang ketika dia lebih mencintai Rasulullah SAW. Maka kecintaan kepada Rasulnya Muhammad SAW adalah kecintaan yang mutlak, yang harus nah, diberikan oleh seorang muslim kepada nabinya. Dan membenci mereka, membenci para nabi dan rasul, ini adalah ciri orang-orang kafir. Mereka tidak menyukai para nabi dan rasul, mereka tidak senang akan kehadiran para nabi dan rasul. Nah, maka kebencian kepada para nabi dan rasul adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang berikutnya, kita hendaknya memberikan kecintaan kita kepada para sahabatnya, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Nah, dan tentunya kecintaan kepada mereka, kepada para sahabat, di sana memiliki rincian. Ya, memiliki rincian, ada rincian ketika kita mencintai mereka. Mencintai mereka, para sahabat Nabi SAW, yang mereka adalah pembawa sunnah. Mereka lah yang membimbing umat ini sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka lah yang mengajari sunnah Rasulullah SAW. Dan mengajarkan kepada kita tentang petunjuk Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita mengambil petunjuk dan sunnah mereka. Dan orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang membenci mereka dari kalangan para sahabat Nabi SAW, dalam keadaan mereka membawa petunjuk Rasulullah, maka mereka dikufurkan oleh para ulama. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Adapun orang-orang yang membenci para sahabat, mencela para sahabat, tentunya dari sisi enam fisik yang ada pada mereka ataupun yang lainnya dari hal-hal yang tidak disukai dari para sahabat Nabi SAW, maka ini masuk dalam kategori ad-dalalah, kesesatan dan penyimpangan di dalam agama Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Dan ini yang dilakukan oleh para sekte-sekte yang menyempal di dalam Islam. Di antara mereka ada yang lancang menghina para sahabat Nabi, ada yang lancang menghina para sahabat Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW telah melarang hal itu. Itu tidak boleh ada di antara kita mencela para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula hendaknya kita memberikan kecintaan kita kepada para pendahulu kita yang soleh. Nam, dari kalangan tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan generasi-generasi yang datang setelahnya, dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Tentunya, ketika mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, ketika mereka senantiasa berada di atas petunjuk Rasulullah SAW, maka kita memberikan kecintaan kepada mereka. Namun ingat bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang ma'sum. Demikian, kita tahu bersama mereka bukan orang yang ma'sum, bukanlah orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Namun kebaikan yang ada pada mereka, kebaikan yang ada pada mereka dan upaya mereka untuk berusaha meniti jejak para nabi, meniti jejak para sahabat untuk berjalan di atasnya, maka tidak boleh bagi kita untuk membenci mereka. Tidak boleh bagi kita untuk mencela nah, para pendahulu kita yang soleh. Karena mencela mereka, maka ketahuilah nah, orang yang mencela para salafun soleh menunjukkan nah, orang itu berjalan di atas kebid'ahan. Nah, pengekor hawa nafsu. Demikianlah. Orang-orang yang mencela orang-orang soleh, nah, mencela para pengikut Rasulullah SAW, maka ketahuilah mereka telah terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Dan ini berbahaya sekali. Ya, di antara tanda kebid'ahan, tanda orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah mereka akan mencela para salafun salih, mencela para ulama, mencela orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dengan bimbingan yang benar. Ini adalah ciri orang-orang yang berjalan di atas kesesatan. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, atau kata Imam Ahmad bin Sinan rahimahullah, berkata Ahmad bin Sinan, "Laisa bid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal athar atau ahlal hadith." Berkata Ahmad bin Sinan rahimahullah, tidaklah ada seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah di dunia ini, illa wa huwa yubghidu ahlal hadith, melainkan dia sangat membenci ahlul hadith, membenci ahlus sunnah, tidak senang kepada ahlus sunnah, dia tidak senang kepada ahlul hadith. Itu ciri ahlul bid'ah, mereka tidak senang kepada ahlul hadith, mereka tidak suka kepada ahlus sunnah yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang mengajak manusia kepada jalannya Rasul SAW. Nah, yang mereka tidak mengajak kepada kelompok, mereka ahlus sunnah tidak mengajak kepada individu. Tidak demikian ahlus sunnah. Ciri ahlus sunnah mengajak manusia kepada jalan Allah. Nah, kalau saya salah, ingatkan, tegur saya. Nah, sampaikan itu kesalahan. Ini ahlus sunnah. Nah, mereka tidak mengajak kepada individu. Ahlus sunnah tidak pernah mengajak kepada kelompok, kepada suatu lembaga, kepada suatu organisasi. Dan itu ciri ahlus sunnah. Adapun ahlul bidah, mereka mengajak kepada kelompok, mereka mengajak kepada suatu lembaga, mereka mengajak kepada individunya, tidak mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini di antara ciri tanda ketika seseorang mengajak kepada dirinya untuk mengikuti apa saja yang dilakukannya walaupun itu salah, maka ini berbahaya. Ini tanda penyimpangan pada seseorang. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah juga mengatakan, alamatu ahli bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Tanda seseorang itu dikatakan ahli bid'ah, tanda pelaku bid'ah, mereka adalah orang-orang yang membenci ahlul athar. Ahlus sunnah. Itu tanda ahlul bid'ah. Yaitu orang yang sangat benci kepada ahlus sunnah, ahlul athar. Jadi ahlus sunnah disebut ahlul hadith. Ahlus sunnah juga disebut ahlul athar. Ya? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti athar, mengikuti hadith Rasulullah SAW. Mereka adalah ahlus sunnah. Maka ahlul bid'ah tidak senang dan sangat membenci mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu, ini adalah merupakan prinsip, dari prinsip yang sangat mendasar bagi kita semua, agar kita memberikan kecintaan kepada orang-orang yang berhak untuk kita cintai. Ya, kita memberikan kecintaan tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk dicintai. Adapun orang-orang yang kita membencinya, siapa saja yang kita benci? Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Ya, dan para syaitan, ini harus dibenci. Orang yang tidak membenci syaitan, iblis, maka dia kufur. Kita membenci orang-orang kafir, kita membenci orang-orang musyrik dan segala bentuk kesyirikan yang dilakukannya. Namun ingat, di sini ada perinciannya. Kita membenci orang-orang kafir. Membenci mereka, orang-orang kafir, yaitu dengan seseorang membenci mereka dengan kebencian yang totalitas. Ya, benci, kita membenci mereka dengan kebencian yang totalitas, al-kulliyah, Tidak boleh sama sekali kita memberikan kecintaan kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Jadi berbeda halnya, nah, dengan yang selain mereka, orang-orang yang melakukan kefasikan, nah, orang-orang yang melakukan thayyib, kefajiran, maka di bawah itu tentunya, ya, kita mencintai mereka ketika mereka, atau kita membenci mereka, orang-orang kafir, nah, dan kita tidak memberikan sikap loyalitas kepada mereka. Dengan tidak memberikan sikap loyalitas kepada mereka, orang-orang kafir. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, juga di antara orang-orang yang kita benci adalah orang-orang dari kalangan az-zanadiqah, al-munafiq, orang-orang zindiq, orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikan mereka, menyembunyikan kekufuran mereka. Kita harus membenci mereka. Demikian pula orang-orang yang berjalan di atas kebid'ahan, berjalan di atas hawa nafsunya, juga demikian kita membenci mereka. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsu, naam, berjalan di atas penyimpangan, kebid'ahan, dan di sana bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang perbuatan bid'ah itu mengeluarkan dia dari Islam. Ya, bid'ah kafirah. Bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Dan ada pula bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Itu yang mufassaq, yang fasik, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Karena di sana ada penyimpangan kebid'ahan yang menjadikan dia keluar dari Islam, dan ada pula yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Namun demikian, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita membenci orang-orang yang fasik, baik fasik dalam hal urusan agamanya, ya, urusan dalam hal kefasikan dia dalam menyebarkan asy-syubuhat, kerancuan-kerancuan di dalam agama ini, atau dia menyebarkan atau kefasikan dia dalam bentuk asy-syahwat, kita membenci mereka. Dan ingat, kita membenci mereka karena Allah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kebencian kita kepada orang-orang fasik juga fihi tafsil, ada perincian di dalamnya. Nah, jika dia seorang muslim, nah, kita mencintai dia dengan keislaman dia. Ada orang muslim, kita mencintai dengan keislaman dia. Ini satu sisi. Dan kita membenci dia dari kebid'ahan yang dilakukannya, dari kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi perhatikan ini. Orang-orang fasik, kita mencintai dia dari kalangan kaum muslimin, ya. Kita mencintai dia karena keislamannya, dengan sebab keislaman dia, dengan sebab keimanannya. Dan kita membenci dia karena sebab kebid'ahannya, dengan sebab, nah, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, nah, sikap yang seperti ini hanya ada pada ahlu sunnah. Nah, jadi kebencian yang sifatnya juz'i, ya, parsial. Kebencian yang sifatnya parsial, tidak boleh totalitas. Kita membenci seorang muslim yang fasik, nah, yang mungkin dia menyebarkan asy-syubhat, yang kemudian dia menyebarkan asy-syahwat, kita membenci mereka. Namun ingat, kebencian kita, nah, sifatnya juz'i, sifatnya parsial, tidak boleh totalitas. Karena dia seorang muslim, dia masih muslim dengan keislamannya. Namun kita benci akan kebid'ahannya, kita benci akan kemaksiatan yang dilakukannya. Cintai dia karena Allah, dan kita benci dia karena Allah. Taib. Berbeda halnya dengan kelompok-kelompok yang menyempal seperti khawarij, seperti teroris, ya, seperti kelompok murjiah, kelompok khawarij, mereka, nah, sangat membenci pelaku dosa besar dengan kebencian yang totalitas. sehingga mereka menjadikan pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa besar, nah, akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, yang mana para pelaku dosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya. Ada pula yang berbeda dengan kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah lain lagi, berbanding 180 derajat dengan kelompok Khawarij. Mereka mengatakan, nah, iman itu tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi tidaklah memudaratkan keimanan seorang ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Dan ini berkurang-kurangan, ya. Jadi dia membenci seluruh muslimin tanpa adanya perincian tadi. Dia membenci, ya, walaupun dia mencintai seluruh kaum muslimin, ya, dengan kecintaan totalitas kepada mereka. Walaupun pelaku bid'ah, walaupun pelaku ini, ya, pelaku maksiat, kita tetap cinta karena keimanan itu tidak berpengaruh, tidak berefek, tidak memberikan mudarat kepada seseorang. Demikianlah keimanan, kata mereka. Keimanan itu konstan. Iman itu konstan sifatnya. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan menurut mereka. Nah, sehingga mereka, nah, tidak memisahkan antara kecintaan kepada muslim ini dengan kebencian dari kebid'ahan dan kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi mereka menganggap sama saja, kita cintai saja semuanya. Nah, ini satu hal yang juga keliru. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu kita harus berada dalam posisi pertengahan. Ya, yang telah kita sebutkan tadi, kita tidak boleh berlebihan dalam hal memberikan kecintaan kepada seorang muslim yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan, baik dalam hal penyimpangan. Kita mencintai dia karena keislamannya. Namun kita membencinya karena kesesatannya, karena penyimpangannya, karena kesalahannya, karena kekeliruannya, juga karena Allah. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, kita hendaknya selalu bertanya pada diri kita. Ini sebagai penutup. Sekarang, atas dasar apa kita mencintai seseorang? Atas dasar apa kita mencintai seseorang? Atas dasar apa kita mencintai ahlu sunnah? Atas dasar apa kita mencintai ahlul khair? Orang-orang yang baik, ahlu taqwa, atas dasar apa? Ini penting untuk kita jawab. Dan ini sebagai, ya, penutup di sesi yang pertama ini, di hari ini. Dan ini kita ingat terus, kita tanamkan pada diri kita dalam perjalanan kehidupan kita ini. Atas dasar apa kita mencintai saudara kita? Atas dasar apa kita mencintai ahlus sunnah? Atas dasar apa kita mencintai orang-orang saleh? Atas dasar apa? Apakah atas dasar karena kita sama-sama satu profesi? Ya, sebagai seorang karyawan, kita sama-sama, ya, karyawan di Pale, ya. Ya, kita saling cinta lah, kita kan sama-sama karyawan di Pale. Masa kita bermusuhan? Ya, tidak enak lah. Hah? Tidak boleh lah seperti itu. Ya, kita kan karyawan sama-sama, kita kan sering ketemu, kan? Ya, nah. Atas dasar apa? Atau atas dasar urusan dunia, atas dasar bisnis. Ya, saya punya urusan bisnis sama dia, makanya saya cinta dia. Ya, karena selama ini saya punya banyak untung kalau sama dia. Ah, kalau sama yang lain kurang. Atas dasar dunia ini. Atau atas dasar kedaerahan. Ya, sama-sama kita orang Sorowako, Nah, kita orang Sorowako, kan? Nah, janganlah kayak begitu. Kita saling cinta lah, kan, kita sama-sama Sorowako ini. Nah, sama-sama orang Sorowako, tidak boleh saling benci. Kan sama-sama orang Sorowako, kan? Nah. Ya. Atau atas dasar apa? Atas dasar kedaerahan? atas dasar kesukuan, ya, atas dasar apa? Nah, atas dasar apa kita membenci orang lain? Sekarang ini, yang lainnya ini, nanti kita jawab ya. Nah, atas dasar apa engkau membenci saudaramu? Apa karena dia tidak bagus dalam bisnisnya? Ah, kalau dia, ya saya sudah punya ikatan perjanjian dengan dia untuk usaha ini, tapi dia makalasi, dia curang dia. Ya, saya benci dia itu. Atas dasar apa? Ya urusan dunia. Atas dasar dunia. Atau atas dasar yang lain. Nah, atau atas dasar karena kesukuan, saya benci mana orang dia orang ini. Saya tidak suka orang ini. Ya, saya tidak suka orang manalah ya disebut. Ya. Saya hanya suka orang solo aku misalnya ini. Contoh saja ini. Ya, jadi kecintaan ataupun kebencian yang dibangun bukan karena Allah, namun atas dasar dunia semata atau atas dasar sifat ta'assub belaka, ya, adanya sifat fanatik, fanatik kesukuan, fanatik ini, fanatik ini, fanatik individu. Ya, saya cinta dia ya karena dia, ya karena dia ini, karena dia itu. Karena dia apa? Ya karena dia ini. Ya, selama ini dia ngajar saya. Ya, maka saya cinta dia. Karena dia selama ini ajar istri saya cinta dia. Karena selama ini dia ajar anak-anak saya, maka saya harus cinta dia. Mau tidak mau, saya harus cinta dia. Misalnya ini. Ya, loh. Dia sudah menyempal akhi. Ya, dia sudah bersama orang-orang yang jauh di sana. Ya. Dulu dialah yang sering menasihati kita untuk demikian-demikian. Namun sekarang dia berbalik arah. Loh, kok diikuti? Kok tetap diikuti? Ya, begitulah. Karena terkadung sudah cinta, mau dia apa? Ini sudah terkadung cinta ini. Ya, cinta ini tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Wah, ya salah. Pakai kata-kata cinta, cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan. Saya adalah orang yang setia. Ya, maka saya selalu mencintai dia. Nah, padahal nah, orang yang dicintai ini telah jauh meninggalkan agama yang lurus ini. Telah jauh dari petunjuk Allah, telah jauh dari jalannya ahli sunnah. Jauh menyempat. Namun demikianlah ungkapan-ungkapan yang sering keluar. Ya, dari orang-orang yang masih mengikuti kesalahan orang lain. Ya, yang selama ini dialah yang mengajari kami. Ya, dialah yang mendidik kami. Kalau bukan karena dia, saya tidak dapat hidayah seperti ini jadi ahli sunnah. Ya kan? Saya bisa mengenal sunnah, mengenal petunjuk Rasulullah, dan bisa mengamalkan sunnah karena sebab dia. Maka sulit bagi saya untuk meninggalkan dia. Hati-hati ini. Ya. Ingat apa yang telah kita sampaikan tadi. Jangan mencintai seseorang berlebihan. Nah, ketika engkau mencintainya berlebihan, maka engkau akan mengikutinya walaupun dia salah. Ya. Maka ingat, terus tanyakan pada diri kita, atas dasar apa kita mencintai seseorang? Apakah dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah? Di atas pemahaman para salafun saleh dan karena Allah? Untuk Allah atau atas dasar apa? Hanya karena atas dasar, ya karena dia orang kelihatannya orang baik, ya tidak demikian, ya bangunlah kecintaanmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian pula atas dasar apa engkau benci orang? Atas dasar apa? Engkau benci fulan atas dasar apa? Ya atas dasar inilah, atas dasar itulah. Ya atas dasar apa? Kamu benci dia kenapa? Karena salah ki Ustaz. Apa salahnya? Kenapa? Ya, kita ditanya kan? Kenapa? Kamu benci kenapa? Ya sudah. Hati saya sudah tidak lagi bisa menyatu ini. Ya kan? Al-arwah junudul mujannadah. Ruh ini, ruh yang tidak bisa menyatu ini. Jasadnya boleh-boleh saja menyatu. Ruhnya ini, hati kolbu ini yang sulit menyatu. Ruhnya yang sulit menyatu. Kolbu yang sulit untuk menyatu. Bagaimana bisa satu? Nah, kita membenci seorang atas dasar kesalahan, kekeliruan yang ada padanya. Nah, bukan karena pribadinya. Ingat, kita telah merincinya kan? Nah, orang yang melakukan suatu kesalahan dari kalangan kaum muslimin, nah, apakah karena kefasikannya dalam bentuk syubhatnya, syahwatnya, kita benci dia karena kebid'ahannya, karena kesalahannya, karena kekeliruannya. Namun kita mencintainya karena keislamannya. Paham ya? Dia Islam, dia Muslim. Kita masih cinta dia karena keislamannya. Namun kita membencinya karena apa? Karena kesalahan yang dilakukannya. Jadi bukan pribadinya. Ini, perhatikan. Jangan selalu membawa nama pribadi dalam hal cinta dan benci seseorang. Maka oleh karena itu, tanamkan pada diri kita, cintailah sesuatu atau cintailah seseorang karena Allah, dan bencilah dia karena Allah. Nah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena adanya urusan dunia. Bukan karena adanya sifat fanatik kepadanya. Ataupun yang semisalnya. Ya, ingat. Demikian pula dalam urusan membenci seseorang. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu, prinsip ini adalah prinsip yang mulia, prinsip yang agung, yang hendaknya kita pegang dengan kuat. Jangan sampai engkau lepaskan. Prinsip ini bukannya sebatas muamalah biasa. Cinta, benci karena Allah. Bukan semata itu. Namun ini bagian dari amalan soleh kepada Allah. Saya benci anda, saya cinta anda karena Allah. Dengannya saya akan mengharapkan pahala dari Allah. Yang dengannya saya akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Iya kan? Dan tidak hanya itu. Seseorang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dia membangun kecintaannya karena Allah. Dia bersatu karena Allah. Dia berpisah karena Allah. Maka Allah akan memberikan naungan kepadanya. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada para ulama menafsirkan 6 terkait dengan naungan Allah. Ada yang menyebutkan bahwasanya itu adalah sifat Allah. Ada yang menyebutkan bahwasanya itu adalah arsy. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menaungi mereka. Dan ini pendapat yang rajih. Bahwasanya akan menaungi mereka adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari ketika itu matahari didekatkan semil. 6 semil. Ya, di atas kepala. Ada yang menyebutkan semil. Semil ukuran di dunia ini. 1 mil, 1 kilometer lebih. Ada yang menyebutkan semil. Ya, 1 mil. 6 alat untuk celak. Yang begitu pendek. 6 untuk seorang menggunakan celaknya. Itu mil. 6 walaupun kita menggunakan sembil, namun begitu panasnya matahari yang didekatkan di hari kiamat nanti, seseorang ada yang sampai keringatnya sampai di mata kakinya, sampai ada yang menenggelamkan ya dirinya, keringatnya bercucuran. Namun di hari itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi mereka dengan naungan arsy-Nya. Nah, siapa di antara mereka yang Allah naungi? Disebut oleh Rasulullah SAW, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang kedua orang ini tahabba fillah. 2 orang ini keduanya saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bersatu karena Allah dan dia berpisah karena Allah, bukan karena yang lain. Ini dia. Atas dasar ini kita bersatu, atas dasar ini pula kita berpisah. Nah, demikian ijtama'a alaihi, dia keduanya bersatu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan dia keduanya ini berpisah juga karena Allah. Masyaallah. Nah, jadi bukan atas dasar yang lain, bukan atas dasar urusan dunia, bukan atas urusan yang lainnya, namun dia bersatu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Maka ini prinsip di dalam agama yang mulia ini. Dan ini diantara keutamaan yang Allah berikan. Nah, di dalam memegang prinsip ini, ketika dia telah mendapatkan kecintaan dari Allah, seseorang yang mencintai yang lainnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Seseorang yang membangun kecintaannya dan kebenciannya karena Allah, maka mereka akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan naungan Allah. Ya, bagaimana tidak seorang semangat untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini? Oleh karena itu, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, jaga kalbu ini dari berbagai penyakit-penyakit kalbu yang akan memalingkan hati kita dari jalan yang lurus. Ketahuilah, pangkal dari kesesatan, pangkal dari penyimpangan disebabnya bergesernya keikhlasan. Bergesernya keikhlasan kepada Allah, bergesernya kejujuran kepada Allah di dalam menapaki jalan yang baik ini, di dalam menapaki jalan yang mulia ini. Maka terus jaga niat kita, jaga dan terus periksa niat-niat kita di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengharapkan keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menapaki agama yang mulia ini, berjalan di atas sunnah ini, berpegang teguh di atasnya, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan ridha manusia. Semata-mata menginginkan ridha Allah dan bukan menginginkan ridha manusia. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita ini pada sesi yang kedua di esok hari. Dan di sana insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dalam judul yang sama, dan masih lanjutan dari pembahasan kita ini insyaallah taala. Baik. Mungkin sampai di sini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.